بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Dalam beberapa hari ini kita telah mendengarkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu mengungkap kembali kepada kita kisah-kisah umat terdahulu dengan menurunkan azab kepada mereka karena kedustaan yang mereka lakukan terhadap agama atau ajaran yang dibawa oleh para nabi. Namun begitu pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada pembahasan kita di hari yang lalu bahwa kalaulah penduduk suatu kampung itu beriman kepada Allah dan bertakwa, maka Allah akan turunkan, akan bukakan rezeki bagi mereka dari langit dan bumi. Nah, kemudian pada ayat dari surah Al-A'raf 97 dan 98 yang akan kita bahas pada hari ini, Allah menjelaskan bahwa azab itu atau siksa itu akan datang kapan saja tanpa mengenal waktu dan tempat sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari di waktu sedang mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalah waktu duha ketika mereka sedang bermain? Subhanallah, kalau kita mengingat kembali kejadian gempa bumi di Nias, maka itu terjadi pada menjelang malam, kurang lebih jam 11 malam kejadian itu. Dan kejadian tsunami yang terjadi di Aceh itu pada waktu duha, kurang lebih jam-jam 7 atau jam 8. Nah, ini sangat mengena sebenarnya bahwa apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kenyataan, bukan suatu isapan jempol yang tidak ada bukti nyatanya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, boleh jadi ya keganasan itu terjadi pada malam hari. Dan boleh jadi juga dia datang pada pagi hari dikala manusia sedang berleha-leha atau sedang ya santai duduk dengan keluarganya atau bahkan sedang tertidur sekalipun. Maka daripada itulah kalau kita melihat ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi pedoman kita dalam kehidupan ini, ya, beliau mengajarkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah lewat doa. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, la yuraddul qadaru illa du'a. Tidaklah merubah takdir itu kecuali doa. Maka daripada itu kita hendaklah memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat agar dia tidak menurunkan azabnya atau al-ba's yang disebutkan di dalam ayat ini yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan suatu keganasan ya, yang diturunkan Allah pada suatu masyarakat yang disebabkan karena penyimpangan dari ajaran agama yang mereka lakukan. Jadi rasanya kalaupun keganasan itu terjadi pada hari ini wal'iyadzu billah, rasa-rasanya sudah wajar ya, karena apa? Karena banyaknya kemaksiatan atau penolakan-penolakan terhadap ajaran agama Allah itu yang memang dilakukan secara terang-terangan. Ustaz, kita melihat hari ini Ustaz, bahwa azab itu diturunkan Allah ya, terkadang tanpa ada semacam tanda-tanda Ustaz. Iya. Ini kan baru-baru ini kan terjadi gempa di Gorontalo Ustaz. Itu kan mencapai 7,7 skala Richter. Artinya apakah memang bisa diprediksi oleh manusia atau bagaimana sebenarnya bala atau keganasan ini datang Ustaz? Karena dia lompat-lompat gitu Ustaz, tidak dapat diketahui begitu Ustaz. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, suatu hal yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu, hakikat dari azab dan musibah yang terjadi di alam ini. Karena menarik ini Ustaz Ardiansyah, bahwa ada orang Aceh sendiri tidak menerima bahwa tsunami itu adalah siksaan bagi masyarakat Aceh. Jangan dibilang ini siksaan, kata mereka. Jadi sejauh mana itu siksaan dan sejauh mana itu menjadi pelajaran, kita sebagai umat Islam mempunyai satu kerangka berpikir yang mungkin bisa kita diskusikan pada hari yang berbahagia ini, bahwa bagi umat Islam musibah itu memiliki indikasi yang positif kalau dia sebagai umat Islam. Sebagaimana Nabi Ayub itu dengan habisnya harta benda semua, apa, binatang ternak, sawah, ladang, bahkan sakit korengan sekujur tubuhnya selama 18 tahun, apakah Tuhan menyiksa dia? Itu merupakan pelajaran bahwa sebenarnya itu bukanlah siksaan, tetapi sebenarnya itu adalah suatu cinta kasih Allah kepada dia dalam bentuk musibah, bukan siksaan, tapi tetap cinta kasih. Bagaimana hal itu bisa dikatakan cinta kasih? Karena kata ketika seseorang itu sakit, ketika seseorang mendapat musibah, kalau dia beriman, kembali lagi Ustaz Ardiansyah, kalau dia beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka pada saat itu memang dia tidak bersama nikmat, tetapi pada saat itu dia bersama dengan pemberi nikmat. Jadi sebenarnya ketika orang sakit itu kita sedang berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia menjenguk kita. Fa izama apa alim ta anna abdi fulan marido law uttahu lawajadtahu indi, apakah engkau tidak mengetahui bahwa hambaku yang bernama si fulan sakit, tidakkah engkau mengetahui kalau engkau menjenguknya niscaya engkau akan mendapati aku Allah Subhanahu wa taala ada berada pada dirinya. Jadi ini merupakan pembelajaran bagi kita bahwa keimanan seseorang ketika mendapatkan musibah dan dia menerima dengan penuh rela dan sabar tawakal kepada Allah, ini merupakan nikmat sebagaimana Nabi Ayub merasakan itu. Tetapi kisah kita pada hari ini tentang siksa, karena apa? Karena dia tidak rela dengan musibah yang ada itu. Jadi artinya apa? Tsunami mungkin terjadi bagi semua masyarakat Aceh, tetapi ada yang menikmati musibah itu, bangkit dari musibah itu, yang dulunya asetnya cuma ratusan juta, karena dia bangkit dan merasa menikmati keimanan dan musibah itu, sekarang sudah miliaran rupiah. Ada juga orang yang menggerutu atas musibah itu, akhirnya penyakitnya pun tidak hilang dan dia tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mengatakan bahwa seseorang akan mendapatkan siksaan tidak saja dalam saat mendapatkan musibah, dalam saat kesenangan pun ada orang tersiksa hidupnya. Jadi siksaan itu tidak terkait dengan musibah alam semesta. Ada orang mendapatkan kucuran ratusan juta, tetangga saya itu seharianya. Orang yang sangat sederhana, suatu ketika ada orang membeli tanah dia ratusan juta harganya, langsung meninggal dunia Ustaz Ardiansyah. Kenapa? Terkejut ya? Terkejut batin. Dia dapat musibah di saat harta yang selama ini tidak pernah terpikirkan dia banyaknya. Jadi siksaan itu bisa dari alam, bisa dari diri sendiri, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Ada al-ba'sa, ada ad-dharra. Ba'sa berarti terkait dari dalam, dharra terkait dari luar, atau terbalik gitu. Yang penting ada faktor eksternal atau faktor internal. Inilah mungkin dapat saya sampaikan Ustaz Ardiansyah. Iya, jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, kita dapat menyimpulkan dari penjelasan Ustaz Zainal tadi bahwa sebenarnya cara pandanglah yang membedakan antara seorang yang beriman dengan orang yang kafir atas suatu kejadian yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Suatu gempa atau suatu banjir bandang, tsunami kah namanya, itu bagi orang yang beriman ya akan mengingatkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencobanya sehingga dia semakin meningkatkan amal ibadahnya dan dia bangkit dan dia semakin yakin bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu dapat terjadi kapan saja. Tetapi bagi orang yang kafir, yang kufur terhadap nikmat Allah, yang sudah hilang keimanan dari dalam hatinya, maka dia mengatakan bahwa ini adalah suatu musibah yang menimpa dirinya yang dia tidak bisa lagi menerimanya dan Allah tidak adil, wal a'yadzu billah. Jadi banyak sekali orang-orang yang beriman ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, malah hidupnya lebih baik daripada sebelumnya datang ujian itu. Dan inilah yang kita ingin tanamkan di dalam jiwa umat Islam saat sekarang ini, untuk bangkit dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Apapun permasalahan hidup itu, maka itu sebenarnya adalah sebuah sampel saja dari apa yang dirasakan orang lain. Mungkin kita merasa bahwa ada kesulitan yang menimpa diri kita saat sekarang ini, seakan-akan kitalah yang paling sengsaranya. Tetapi ternyata ketika kita membuka mata kita, mau mendengarkan keluh kesah orang lain, ternyata apa yang kita rasakan itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Artinya ketika kita dirumahkan, ternyata masih ada aset di rumah kita yang dapat kita manfaatkan. Maka syukuri dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan memanfaatkan uang tabungan itu untuk hal-hal yang lebih baik. Jangan kemudian malah untuk menghilangkan stres, ya, uang yang sudah ditabung selama ini dipergunakan untuk mabuk-mabukan atau dijadikan modal untuk berjudi. Inilah yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Zainal tadi. Nah, kemudian satu hal yang tadi juga sudah ditekankan, bahwa terkadang datangnya musibah itu bisa jadi karena memang perbuatan manusia itu yang langsung mengundang musibah itu sendiri, ya. Seperti misalnya yang terjadi dengan banjir, itu adalah salah satu yang dibuat oleh manusia itu sendiri, dengan menebangi hutan misalnya, atau yang tidak perhatian dengan parit, dengan selokan. Dan rusaknya jalan terkadang di kota Medan ini juga karena diakibatkan bukan karena tidak ada pemeliharaan atau mungkin kurangnya pemeliharaan, tetapi faktor yang lain adalah karena korupsi yang terjadi, atau bisa jadi juga karena parit-parit yang tersumbat sehingga ketika hujan turun jalan tergenang dengan air, atau mobil-mobil yang bertonase begitu tinggi melewati jalan-jalan yang seharusnya itu tidak mereka lewati. Jadi ada musibah, ada kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini memang akibat mutlak karena perbuatan tangan kita, ya. Tetapi di sisi yang lain ada juga karena Allah ingin memberikan pelajaran itu kepada manusia itu sendiri. Mungkin Ustaz Zainal bisa menambahkan. Iya, benar sekali sebagaimana ayat sebelumnya disebutkan. Jadi bima kanu yaksibun, disebabkan oleh perbuatan mereka. Jadi masuk perbuatan mereka ini, mereka yang mengundang, atau artinya apa, seperti yang saya sebutkan tadi, mereka mengundang itu dalam arti apa, ketidakrelaan terhadap apa yang diberikan Allah kepada dia itu sebenarnya mengundang datangnya siksaan terhadap batin, dan itu lebih dahsyat daripada siksaan fisik yang kita rasakan. Untuk itu, bagi para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ada kiat bagaimana supaya kita ridho kepada takdir yang menimpa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus kita catat dengan jelas bahwa takdir Allah itu tidak saja yang buruk. Biasanya kalau udah buruk kita bilang takdir Allah, tapi keberhasilan yang kita raih itu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah untuk mengingat sepanjang hidup kita ini berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, dan betapa banyak pula musibah yang telah diberikannya kepada kita. Tentu saja lebih banyak nikmat daripada musibah itu. Jadi kalaupun kita datang mendapatkan musibah, mungkin ada yang dirumahkan, mungkin sudah tidak bercocok tanam lagi, ada tidak ada salahnya kalau kita sudah mulai saatnya untuk membaca Al-Quran, Ustaz Ardian saya. Tadabur, merenungi Al-Quran. Kita gunakanlah waktu yang ada, yang senggang, luang ini untuk membaca Al-Quran dan menghayati makna-maknanya dan mentadaburi tafsir-tafsirnya. Mungkin ada waktu yang tersisa juga kita gunakan untuk sholat duha, mendatangkan rezeki yang selama ini mungkin tidak dapat terkerjakan. Iya, karena kesibukan yang begitu padat. Ini adalah waktu luang. Begitu juga bagi para pensiunan, terkadang ada istilah MPP, Pak Ustaz, mati pelan-pelan. Sebenarnya masa persiapan pensiun. Tetapi kenapa? Usia masih 55 tahun, masih produktif. Pada waktu itu dia biasa tiap hari pergi kantor, ini sekarang sudah mulai pensiun. Ini sebenarnya bingung, banyak masyarakat muslim itu bingung. Padahal kalau dia berpikir jelas, mungkin selama kerja dia sholat duha mungkin tidak terkerjakan, walaupun hukumnya sunat, tidak salah saya rasa untuk dia mulai sholat duha, membaca Al-Quran. Ada ilmunya sedikit, mungkin selama ini karena sibuk di kantor, dia tidak bisa mengajar masyarakat sekitar yang mungkin lebih susah membutuhkan ilmu dia. Tidak ada salahnya dia untuk sharing, diajarkan. Jadi sebenarnya tidak ada istilah mati pelan-pelan. Betul. Kalau dia menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin setelah kita mendengarkan wejangan tadi dari Ustaz Zainal, mari kita mengisi waktu kita yang senggang ini, yang luang ini, bagi kita yang memang memiliki waktu yang luang ini, untuk hal-hal yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiat dari menghadapi suatu musibah dan sesuatu yang sulit yang kita hadapi saat sekarang ini. Mari kita giatkan diri kita dengan membaca Al-Quran, dengan sholat duha dan sholat-sholat sunat yang lainnya. Dan kalau ada pengajian, hadirilah pengajian itu sehingga diri kita juga tercerahkan. Mungkin selama ini mata kita tertutup karena kesibukan kita dalam bekerja, sehingga rutinitas itu membuat kita tertutup mata kita dari pandangan yang lain. Mari kita hari ini memandang dengan mata kita yang terbelalak dan mata kita yang lebih besar lagi. Ternyata bukan hanya kita yang sulit dan masih banyak orang yang lain yang sulit. Dan ternyata orang lain mampu survive dan mengapa kita tidak mampu survive. Saya yakin dengan motivasi Al-Quran ini, dengan semangat yang dibangun oleh Al-Quran ini, kita akan menjadi orang-orang yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita pun semakin hari semakin jernih dan sejuk. Saya Ardian Shah bersama saya Ustaz Zainal Arifin. Terima kasih atas pendengaran para pendengar yang dimuliakan Allah, dan mohon maaf dan doakan kami semoga istiqomah terus di dalam menyampaikan acara di RRI ini. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.